bit caught in the middle. Life is a maze, love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I try, and I don't know why. Tiga-tiganya, Oma! Make it stop, or else my heart is going to fall. Cause it's too much, yeah, it's too long. Namanya siapa? Rahel. Nah ini 1001 kasus sebenarnya suara kayak kamu ini anugerah ya sebenarnya. Kamu ngomongannya kayak gitu tuh. Coba namanya siapa? Rahel. Lucu. Jadi emang udah lucu terus udah enak didengar. Umur kamu berapa? 11. Sebelas. Cuma 11. Kalau saya muter nih, wah berarti benar-benar ada sesuatu yang saya lihat dari Rahel. Yeah. Thank you. Sama-sama. Sama-sama. Rahel, sejujurnya masih banyak sekali yang harus kamu pelajari. Masih banyak sekali kamu harus menyediakan banyak sekali energi untuk belajar, belajar, belajar, dan belajar lagi. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, kamu sudah dikasih warna suara yang sangat lucu sama yang di atas. Yeah. Jadi itu akan jadi energi yang besar sekali untuk kamu terus belajar lagi-lagi dan lagi. Karena nanti lucu ini akan berubah menjadi sesuatu yang unik. Dan unik itu bisa berubah jadi sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dan punya keluar biasaan sendiri gitu. Nah coachnya gak boleh main-main itu. Jadi kita ini main-main. Kita dibilang main-main loh. Harus serius coachnya. Kamu kenapa? Oh gitu, seneng ya? Kamu by the way kamu datang sama siapa sayang? Sama kakak, nenek, sama tante. Oh kakak, nenek, sama tante. Orang tuanya kebetulan berhalangan hadir? Enggak, udah meninggal. Oh sorry sayang. Jadi dari dua-duanya? Iya. Oh gitu, jadi kamu dari kecil sama? Sama nenek. Sama nenek. Neneknya nonton? Ada neneknya. Ini nah, ada? Di mana? Mana? Udah. Nes, ayo. Sudah harus, gak apa-apa. Mereka pasti bangga sangat sama bangga kamu sekali. Ya. Tepuk tangan dong. Ya sayang ya. Biar semangat. Lihat semuanya bangga ya. Iya, boleh semuanya dilihat loh. Satu studio semua bangga lihat kamu. Ini satu studio semua bangga lihat kamu. Hebat soalnya. Luar biasa. Ya? Bener banget kamu punya bakat yang luar biasa. Sekarang saatnya kamu tinggal memilih ingin bersenang-senang dengan yang mana. Apa-apa, ya. Bagus. bagus banget kok kamu. Tuh, sampai keluarga kamu bagus ya tadi ya. Keren banget ya. Nah, semuanya pada bilang bagus loh. Oke? Gak apa-apa kan pakai topi ini ya. Lucu. Ya, tolong tepuk tangan dong buat dia lagi. Suaranya rezekinya Agnes nih. Aduh. Udah muter. Berhasil. Tangis kebahagiaan mengiringi keberhasilan Rahel malam ini. Senang. Kita tunggu perjuangan Rahel di tahap berikutnya. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu. Dah!